بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، yang dihafal hadis Aisyah. Fataltu qala idaha min ihnin kana indi. Ya. Masyaallah. Ini harus hafal semua ini. Yang di depan saya. Mengapa? Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Yang lantai dua. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh المتقن الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب تقليد النعل باب mengalungkan sandal. Bab mengalungkan sandal. Yang dimaksud dengan sandal di sini, sandalnya pemilik hewan kurban. Bukan sandalnya hewan, tetapi sandal pemilik hewan kurban. Sandalnya dikalungkan di lehernya. Kapan itu? Yakni apabila dia menuntun atau menaiki hewan tunggangannya atau hewan kurbannya ke tempat kurban. Biasanya di zaman dahulu kala, tindakan ini menunjukkan orangnya sedang safar. Sungguh-sungguh dalam safar dikalungkan sandalnya di lehernya. Itu dahulu. Artinya tindakan ini diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad قال أخبرنا عبد العلاء بن عبد العال. Di sini beliau mengatakan hadatsana Muhammad. Disebutkan namanya tapi enggak tahu siapa dia. Ini yang disebut dengan muhmal. muhmal. Disebutkan nama sang rawi, tapi tidak bisa dibedakan dengan rawi yang lain yang namanya Muhammad. Ada ihtimal kemungkinan Muhammad di sini adalah Muhammad ibnul Muthanna. Muhammad ibnul Muthanna al-Anazi. Demikian disebutkan di dalam Mustakhraj al-Ismaili dan Mustakhraj Abu Nu'aim. Meriwayatkan dengan nama jelas Muhammad ibn al-Muthanna. Ini pula yang dirajihkan oleh Abu Ali al-Jayyani. Muhammad ibn Musanna dirajihkan oleh Abu Ali al-Jayyani. Alasannya dikarenakan Al-Imam al-Bukhari rahimahullah pernah meriwayatkan hadis dari Muhammad ibn Musanna dari Abdul A'la. Sekarang ini, dari Abdul A'la bin Abdul A'la. Ini ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua adalah dia Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam. Yani Muhammad ibnu Salam al-Bikandi. Demikian disebutkan dalam riwayat Ibnu Sakan dan riwayatnya Abu Dzar. Kedua-duanya mengatakan ini Muhammad Ibnu Salam. Al-Hafidz rahimahullah menyatakan dalam syarahnya, kata beliau, wal-umdatu ala ma qala Ibnu Sakan. Wal-umdatu ala ma qala Ibnu Sakan fa'innahu hafiz. Yang mu'tamad, yang dipakai adalah apa yang diucapkan atau pendapatnya Ibnu Sakan, dikarenakan beliau hafiz. Sehingga Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Dan dia thiqah. Sama-sama thiqah. Muhammad ibn Salam ya thiqah. Muhammad ibn Muthanna juga thiqah. Tidak ada masalah. Qala akhbarana Abdul Ala ibn Abdul Ala al-Ma'mar. Ma'mar bin Rashid Abu Urwah. An Yahya bin Abi Kathir. An Ikrimah. Ikrimah adalah Ikrimah Mawla bin Abbas. Yahya bin Abi Kathir ini diapit oleh dua Ikrimah. Rawa anhu Ikrimah wa rawa an Ikrimah. Ya Yahya bin Abi Kathir punya murid namanya Ikrimah. Punya guru juga Ikrimah. Paham ya? Baina Ikrimatain. Ikrimah yang murid namanya Ikrimah ibnu Ammar. Sementara Ikrimah yang syekh, yang guru adalah Ikrimah Maula Ibni Abbas. Nah, sekarang ini gurunya, sehingga dia adalah Ikrimah Maula Ibni Abbas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan. Bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, dia menuntun unta kurban, unta hadyu, namanya badanah. Unta hadyu atau unta kurban. Faqala, maka Rasul menyatakan, irkabha, tunggangi unta itu, naiki dia. Qala, kata laki-laki itu, inha badanah. Ini unta kurban, unta untuk hadyu. Qala irkabha. Rasul mengatakan, naiki dia. Qala, kata sang rawi, falaqad ra'aituhu rakabaha. Sungguh aku melihat laki-laki itu menaiki unta korbannya. Yusayiru Nabi SAW. Dia berjalan bersama dengan Nabi SAW. Ini berjalan berdampingan dengan Rasul SAW. Yusayir. Wa na'lu fi 'unuqiha. Sementara sandalnya di lehernya. Hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini pernah dibahas sebelumnya di pembahasan awal pembahasan haji, bolehnya menaiki hewan kurban yang dinaiki imma unta atau sapi karena kuat. Adapun kambing tidak boleh dinaiki. Jadi dibahas sebelumnya. Yang dibahas sekarang pada kata-kata wa na'lu fi 'unuqiha. Sementara sandal di lehernya. Ngefaham. Kalau bombilnya ha fi 'unuqiha, berarti kembali kepada apa ini? Kepada hewan hadyu. Masya Allah. Berarti sandalnya dikalungkan di leher hewan kurbannya. Nah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kebolehan. Boleh menaiki hewan kurban tadi, unta atau sapi. Boleh pula mengalungkan sandalnya di leher hewan tadi. Atau di lehernya dia ketika dia perlu untuk mempercepat langkah dalam safarnya. Itu gaya orang dahulu. Ya, ketika kepingin cepat, semuanya digantungkan di lehernya. Nah, entah itu taknya atau apanya, digantung, dia berjalan cepat. Qala rahimahullahu ta'ala, taba'ahu Muhammad ibn Bashar. Dikuatkan ia oleh Muhammad ibn Bashar. Yang dikuatkan dalam Ma'mar. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Uthman ibn Umar. Qala akhbarana Ali ibn Mubarak. عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini jalur yang lain. Di sini nampak sumber hadis pada Yahya. Ya, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari beliau Ma'mar an Yahya. Kemudian Muhammad bin Bashar. Kemudian Ali bin Mubarak. Tiga-tiganya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Naam, hadha wadih. Qala rahimahullahu ta'ala babul jilali lil budni. Bab al jilal untuk unta korban atau unta hadyu. Al jilal adalah sesuatu yang diletakkan di badan unta. Baik itu pakaiannya atau tali kekangnya atau hal-hal yang ditaruh pada punggung atau badannya unta, itu namanya jilal. Kalau mau bahasa Arab, ma yutrahu ala dhahril ba'ir. Ma yutrahu dengan ta, ma yutrahu ala dhahril ba'ir. Apa yang dilemparkan di atas punggungnya unta, baik pakaiannya, kainnya, atau yang lain-lain. Itu namanya jilal. Unta biasa dikasih apa? Di bagian badan punggungnya itu. Ada kali dikasih kisah, sebuah kainnya menutupi badannya. Dikasih ikat tali. Nonton-nonton. Dikasih pelana. Ada sekedup haudaj di atasnya untuk orang naik di unta tadi atau rumah-rumahnya di atasnya. Segala sesuatu yang ditaruh di atas punggung unta dan badannya itu namanya jilal. Namanya al-jilal. Kalau sapi dikasih enggak? Ya mungkin aja sebagian daerah mungkin. Tapi kalau di kita sapi biasa aja, paling yang nempel cuman talinya saja. Kambing juga demikian. Berkaitan dengan masalah, kita lihat asar sama hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yashqu min al-jilali illa mawdi' as-sanam. Dahulu ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau, la yashqu min al-jilal, tidak merobek jilal illa mawdi' as-sanam, kecuali tempat punuknya. Nah, yang dirobek bagian punuknya. Wa idza naharaha, dan apabila beliau hendak menyembelih unta tadi, naza'a jilalaha, beliau melepas, mencopot jilalnya. Makhafata ay yufsidah dam, karena khawatir rusak oleh darah. Thumma yatasaddaqu biha, kemudian beliau bersedekah dengan jilal tadi. Ya, itu juga disedekahkan. Barakallahu fikum. Naam. Ini asar dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau. Disambung sebagiannya oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dari Ibnu Umar, beliau semoga Allah meridhainya, biasa memberikan jilal pada unta korbannya. Dikasih macam-macam, dikasih hiasan, dikasih kain, dikasih apa gitu. Pernak-pernik di atasnya sebagai tanda itu adalah korban, hewan korban. Disebutkan dalam asar yang lain, Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau, tidak merobek jilalnya. Disebutkan di sini yang dirobek hanya bagian mawdi'us sanam, tempat punuknya itu. disebutkan faedahnya. Kenapa yang dirobek, yang dibuka pada bagian punuknya? Faedahnya adalah li'izharil isyar. Untuk menampakkan isyarnya. Tahu isyar tadi ya? Isyar yang dibahas kemarin. Melukai bagian punuk unta sedikit saja berdarah. Pada bagian punuk tadi itu tidak dikasih jilal. Tidak dikasih pakaian, tidak dikasih macam-macam. Nampak itu punuknya supaya menampakkan bekas isyar tadi. Itu faedahnya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini beliau bersedekah dengannya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qabisah. Qala haddatsana Sufyan Tsauri. An ibn Abi Najih Abdullah. An Mujahid bin Jabal al-Makki. An Abdul Rahman bin Abi Layla. An Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku, an atau sadaqa. Aku bersadaqa, bersedekah bi jilalil budn allati nahartu. Bersedekah dengan jilal unta korban yang saya sembelih, wa fi juludiha, dan bersedekah dengan kulitnya. Intaha. Dari lafaz ini barakallahu fikum, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya memberi unta korban atau sapi korban dikasih jilal. Dikasih pakaian, dikasih kain, dikasih hiasan-hiasan di atasnya. Kecuali pada punuknya. Untuk isyar. Gitu ya. Diperbolehkan memberikan jilal kepada hewan kurban. Diperbolehkan memberikan jilal pada hewan kurban. Ya, kecuali punuknya untuk tempat isyar. Ini yang diinginkan dalam bab ini. Hukum yang lain yang mesti kita ambil adalah syariat mensedekahkan semuanya. Mensedekahkan jilalnya, mensedekahkan kulitnya. Apalagi terkait dengan dagingnya atau yang lainnya. Ya, sedekah sak jilal-jilalnya, sak tali-talinya, sak kulit-kulitnya. Yang ketiga diambil hukum dari hadis ini, larangan menjual hewan kurban. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban. Larangan ini ditujukan kepada yang berkorban, mudhahi, dan wakilnya, panitia kurban atau yang dituju sebagai wakil untuk menyembelih hewan kurbannya. Tidak diperbolehkan menjual apapun yang berkaitan dengan hewan kurban. Tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh menjual jilalnya atau talinya atau kepalanya atau kakinya atau buntutnya atau kulitnya, tidak boleh. Semuanya disedekahkan. Barakallahu fikum. Adapun mustahid orang yang mendapatkan jatah dari hewan kurban, entah dia fakir miskin sebagai sedekah atau dia orang kaya yang mampu sebagai hadiah, mustahik ini diperbolehkan untuk menjualnya. Sebab sudah pindah tangan kepemilikan. Yang dapat jatah tadi, misalkan dia dapat daging banyak, tulang-tulang banyak, kaki-kaki banyak, kulitnya juga banyak, sak jilalnya dikasihkan sama dia. Maka boleh dia makan, boleh dia simpan, boleh juga dia jual untuk yang mustahik. Dikasih kepala kambing sampai 10 kepala ini. Nah, dimakan semua bisa darah tinggi, kolesterol tinggi. Dia jual kepala tadi. Tidak masalah, dikasih mustahik, sudah punya dia sendiri. Atau lagi banyak yang korban sapi, dia dikasih 5 kepala sapi. Satu sapi banyak itu. Dia lepas, tidak ada masalah. Atau dia dikasih kulit. Ya, dia jual kulitnya. Dia dikasih dapat daging banyak begitu. Satu freezer, dua pintu itu full. Kemudian dia jual, tidak masalah. Yang tidak boleh menjual adalah mudahinya atau wakil mudahi. Ada punya mustahik. Ketika sudah mendapatkan hadiah atau sedekah berupa daging atau tulang atau apapun dari hewan kurban, dia sebagai mustahik diperbolehkan untuk menjualnya. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini barakallahu fikum juga sebagai solusi bagi panitia kurban berkaitan dengan kulit hewan. Sebagian mereka tuh bingung mau diapakan kulitnya. Sebagai mereka ini, kulitnya juga dipotong-potong. Kulit sapi, potong-potong sama mereka. Potong-potong, dibagi kepada masyarakat lengkap dengan kulitnya, ya sak ususnya, ya sak dalam-dalamannya, ya dagingnya, ya gajihnya, ya tulangnya. Begitu. Jadi satu. Akhirnya, ya enggak menyenangkan. Campur semuanya. Bingung mereka mau diapakan ini. Ada yang bertanya, boleh gak kami jual? Kita korban sapi, 10 ekor sapi, 50 ekor kambing. Satu ekor sapi kulitnya bisa laku sampai 500 ribu. Kalau misalkan 10, berapa? 5 juta. Lumayan bisa kita belikan 2 ekor kambing. Ini 2 ekor kambing tadi itu kita makan untuk, ya panitia lah, makan-makan. Jawabannya lah ya, juta boleh. 50 ekor kambing, 50 kulit, satu kulit bisa laku 200 ribu. Dikalikan 50 jadi berapa? 10 juta. Bisa beli pedet, anak sapi. Ini semua adalah istihsanat, adalah ya Jus. Tidak boleh Anda jual. Solusinya biarkan utuh dan sedekahkan kepada yang berhak menerima. Pilih. Terutama fakir miskin. Dikasih kulit, ya juga dikasih yang lain, gitu. Jangan kulitnya tok, ya ada dagingnya plus ini kulitnya. Silakan Anda urus, gitu. Nah, ya mustahik, terserah dia mau dia bikin diolah jadi cecek, diolah jadi rambak, monggo. Diolah jadi tempat alas duduk, silakan. Atau dia jual, silakan. Yang menjual mustahiknya, bukan mudahi atau wakil. Mubahi barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah ya? Ada mafhumun. Lah kemarin diapakan kulitnya itu? Panitia? Ada yang tahu? Diapakan? Wah berarti antum gak dapat kulit ya? InsyaAllah ya antum. Daging murni ya? Kalau pengalaman selama ini, Allah alam ya. Kulitnya disimpan, dikasihkan kepada yang berhak. Silakan Anda urus. Kita kalau yang kemarin, saya katakan. Hayalan insyaAllah. Hadha huwa al-jilal. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu. Yang antum hafalkan yang ini. hadisnya Ali. Semoga Allah meridainya. Yang barusan kita baca ya. Qala rahimahullahu ta'ala babu man ishtara hadiyahu min at-tariqi wa qalladaha. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Bab seseorang yang membeli hewan hadyu di jalan. Wa qalladaha. Dan langsung dikasih kiladah. Kalung di lehernya sebagai tanda dia hewan hadyu. Jadi yang dibahas sekarang bukan membeli hewan hadyunya, tapi taklidnya tadi. Jadi ketika dia baru membeli hewan hadyu, sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, maka semenjak dia beli langsung dikasih kiladah sebagai tanda itu hewan hadyu. Adapun yang sebelumnya, yang punya niatan hadyu sebelumnya, sudah membeli hewan hadyu sebelumnya, dikasih kiladah tanggal 1. Dzulhijjah sebagai tanda ini adalah hewan hadyu. Tapi yang baru ada rezeki, baru ada niat tanggal 5, tanggal 6 Dzulhijjah, maka ketika dia beli hewan hadyu, rencana untuk menyembelih hewan hadyu atau hewan kurban, maka saat itu pula dia kasih kiladah, kalung di lehernya sebagai tanda ini hewan kurban. Dan semenjak itu pula dia tidak boleh potong kuku, potong rambut atau mengambil kulit badan dia. Larangan yang ada berlaku saat itu. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim al-Munzir. Qala haddatsana Abu Umrah. Qala haddatsana Musa ibn Uqba Nafi'. Qala berkata Nafi'. Arada Ibnu Umar radhiyallahu anhum al-Hajj. Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya ingin berhaji. Amma hajjatil haruriyati fi ahli ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Pada tahun hajinya orang-orang Khawarij, orang-orang Haruriyah di masa Ibn Zubair. Artinya di masa itu musim haji di Mekah dikuasai oleh orang-orang Haruriyah. Ibnu Umar kepingin haji ketika itu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innan nasa kainun bainahum qital. Sesungguhnya orang-orang ini terjadi peperangan di antara mereka. Perang Abdullah bin Zubair selaku khalifah yang ada ketika itu, perang dengan Khawarij Haruriyah. Wa nakhafu yasudduka, kami khawatir mereka nanti menghalang-halangi engkau. Faqala, maka Ibnu Umar menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Idzan, kata Ibn Umar, kalau begitu, asna'u kama sana'. Kalau aku dihalangi mereka, aku akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ushidukum anni aujabtu umratan. Aku persaksikan di hadapan kalian, sesungguhnya aku mewajibkan umrah atas diriku. Berangkat. Hatta idza kana bi dhahiril baida. Beliau berangkat hingga ketika beliau sampai di puncak atau di atas Baida. Baida, sebuah tanah lapang yang luas yang tidak ada bangunan atau pohon-pohonnya. Itu nama namanya Baida. Di sana ada tempat khusus namanya Baida, masyhur Baida gitu. Ketika sampai di atas Baida, qal, beliau berkata, ma sya'nul haji wal umrati illa wahid. Tidaklah urusan haji dan umrah kecuali satu. Ushidukum anni jama'tu hajjatan ma'a umratin. Aku persaksikan di depan kalian, aku mengumpulkan, aku menyatukan haji bersama dengan umrah. Wa ahda hadiyan, beliau pun menyiapkan hewan hadyu muqalladan, dalam keadaan dikasih qiladah, dikasih kalung di lehernya, ishtarahu, yang beliau beli di jalan. Disebutkan di lafaz yang sebelumnya, benar ketapa sebelumnya, beli di mana? Di Qudaid. Beliau belinya di Qudaid. Itu sudah mas, sudah melampaui Dzulhulaifah, sudah melampaui miqatnya orang Madinah, mendekati Makkah, baru beli hewan hadyu di jalan, dan langsung dikasih qiladah di lehernya, barakallahu. Hatta qadima, hingga beliau sampai di kota Makkah, fatawafa bil baiti wa bis safa, beliau tawaf di Ka'bah dan juga di Safa, ini sa'i, langsung sa'i Safa Marwah. Walam yazid ala dzalik, beliau enggak menambah apapun atas hal tersebut. Walam yahlil min syai'in harma minhu, dan beliau tidak tahallul dari sesuatu pun yang diharamkan atas beliau. Hatta yaumun nahr, sampai pada yaumun nahr, pada hari haji. Fahalaqa wa nahar, beliau menggunung rambutnya dan menyembelih hewan hadyunya. Wa ra'a an qad qada tawafahu, dan beliau berpandangan beliau telah menyelesaikan, telah menyudahi tawafnya lil haji wal umrah, untuk haji dan umrah, yang tawaf ifadah, bi tawafihil awal, dengan tawaf yang pertama ketika datang tadi. Ketika datang beliau sudah tawaf Ka'bah, tawaf sa'i Safa Marwah, cukup untuk tawaf ifadah di musim haji. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hakadha sun'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pernah kita bahas sebelumnya, syahidnya di sini adalah siapa saja yang baru membeli hewan haji atau hewan kurban sudah masuk satu Dzulhijjah, maka semenjak dia membeli hewan hadyu, langsung dia ta'yin, dia tentukan sebagai hewan hadyu atau hewan kurban, dan langsung dikasih qiladah. Kalau kambing dikasih qiladah, kalau dia sapi atau unta, langsung diisyar semenjak itu. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, yang dihafalkan hadisnya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau. بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين. Kitab apa yang menyebutkan biografi dan sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara lengkap? Masya Allah. Banyak ikhwan. Yang cukup lengkap adalah Tarikh Ibnu Ghanam. 2 jilid tebal. Segini. Ada di rumah. Saya punya di rumah fotokopian. Tarikh Ibnu Ghanam. Itu disebutkan secara panjang secara biografinya beliau, awal dakwah beliau, sampai berdirinya Daulah Saudiyah. Barakallahu fiikum. Juga banyak syubhat-syubhat yang dibantah seputar dakwahnya beliau. Itu ada lagi buku 1 jilid, kalau enggak salah namanya Misbahul Walam. Itu juga membahas tentang dakwahnya beliau. Banyak, bukunya banyak, ikhwan. Terkait dengan masalah berbanyak. Yang ada di perpustakaan saya ada dua. Tarikh Ibnu Ghannam dan Misbahul Zalam. Kalau Misbahul Zalam itu membantah syubhat yang dikaitkan dengan beliau. Jadi banyak syubhat dari kaum orientalis, syubhat dari kaum kuburiyin terkait dengan dakwahnya beliau dibantah semua di buku itu. Masya Allah. Bagaimana jika panitia korban menerima pemberian atau hadiah dari sang pemilik hewan korban berupa kulit, kepala, dan lain-lain lalu menjualnya? Kalau itu adalah hadiah bukan upah, kalau upah nggak boleh. Dikasih hadiah itu dan dia pulang setelah itu. Selesai urusan kepanitiaan, dia pulang. Maka dia mustahik. Diperbolehkan bagi dia untuk menjual setelah itu. Paham ya? Tapi kalau atas nama pemilik, atas nama yang mudahi, dia menjual kulitnya, tidak boleh. Tapi kalau dia sudah mendapatkan haknya, hadiah atau sedekah, dia bawa pulang, maka silakan dia jual kalau dia menginginkan demikian. Qombal, al-madhani adhin barakallahu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله Kalau unta atau sapinya patungan 7 orang, maksimal berapa orang yang boleh menungganginya sekaligus? Ya, jangan punya pemahaman demikian. Patungan 7 orang naik gitu ya, enggak. Itu semua kembali pada kemampuan sang unta atau sang sapinya. Dan hukumnya boleh-boleh saja, bukan keharusan. Paham ya? Nah. Apa hukumnya orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan tapi belum khatam dan melanjutkan pada tahun berikutnya? Loh, kok tahun berikutnya? Ya langsung. Awal tadi khatamkan setelah itu. Baca Quran Ramadan sampai 20 juz. Dah, enggak baca Quran sampai tahun depan. Teruskan juz yang ke 21. Ya enggak begitu ya. Teruskan di bulan Syawal sampai khatam. Teruskan lagi. Ya, karena teruskan baca Al-Quran sampai mati. Membaca Al-Quran bukan semata-mata ketika Ramadan ya. Setiap hari kita berusaha baca Al-Quran. Dan ketika Ramadan lebih bersemangat lagi untuk membaca. Apakah haji atau umrah hanya sekali seumur hidup? Kewajibannya. Kewajiban haji dan umrah itu sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Ketika Anda punya kemampuan, boleh. Berkali-kali tidak ada masalah. Tapi hukumnya sunnah. Yang wajib seumur hidup satu kali. Apa hukumnya memakan harta pemberian orang yang memiliki pekerjaan yang haram atau enggak jelas? Baik. Perincian cukup panjang kalau mau dikasih rincian ya. Yang pertama, orang itu dipastikan hartanya atau pekerjaannya dari barang halal. Maka boleh dengan tanpa keraguan. Antum dikasih hadiah, antum terima. Antum dikasih makan, antum makan. Enggak ada masalah. Keadaan yang kedua adalah seseorang yang pekerjaannya bercampur. Ya, bercampur. Ada halalnya, ya ada haramnya. Jualan ada ya. Ya, misalkan toko, misalkan ya jual makanan, ya minuman, yang lainnya juga ada hal-hal yang diharamkan, nyampur. Kalau mayoritasnya itu adalah halal, sedikit sekali sisi yang haram, tidak ada masalah. Antum terima hadiah daripadanya, antum memakan pemberian dia, tidak ada masalah. Keadaan yang ketiga adalah harta dia bercampur, tidak diketahui mana yang mendominasi. Jawabannya boleh menerima hadiah daripadanya. Sikap warok tidak. Keadaan yang keempat adalah mayoritas hartanya itu dari usaha yang haram. Ya. Kebanyakan hartanya. Keadaan yang kelima, semuanya haram. Dipastikan semuanya haram. Barakallahu fikum. Jawabannya adalah, kalau kamu tahu zat barang yang dikasihkan kepada kamu adalah zat barang yang haram, atau kamu tahu secara pasti barang ini diambil dari cara yang haram, jangan kamu terima. dikarenakan muayyan, tertentu barangnya. Contoh yang mereka sebutkan yang gamblang itu adalah ini orang warakallahu fikum mencuri sejumlah sandal di toko sandal. Kamu tahu itu. Salah satunya dikasihkan kepada antum. Wallahi akhi. Kok akhi? Nggak mungkin apa dia bilang akhi ya. Nah, monggo mas. Sandal. Jenengan gitu. Kamu tahu itu. Ini habis maling ini. Maling sandal. Antum tahu ini sandal maling. Jangan kamu terima. Karena sudah jelas muayyan. Kamu tahu betul itu hasil pencurian. Paham dong? Jangan diambil. Atau tentang zat barangnya haram. Dikasih antum. Wine. Miras jenis wine. Buang. Jangan diambil. Barakallahu fikum. Adapun kalau antum dikasih sesuatu yang halal. Ya, dikasih makan, dianterin nasi kerau. Nasi kerau antum ya? Enak gak? Masya Allah. Wah, gak ngerti. Ini khasnya orang sini. Harus makan nasi kerau. Nah, nasi kerau. Waktu nganterin antum kue. Halal, bukan barang haram. Dan antum gak tahu apakah barang ini syarat ta'yin. Dia dapatkan dari perkara yang haram atau tidak. Yang jelas, taunya kamu ini orang, pekerjaannya haram. Ayo antum. Di sini boleh antum ambil, boleh antum makan. Baik, makanan halalnya rezekinya antum. Usaha dia yang haram, dosa dia sendiri. Tapi sikap warok jangan diambil. Ini yang namanya syubhat. Baik, di zaman salaf seperti Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan sejumlah sahabat yang lainnya pernah mendapatkan yang seperti ini. Hadiah dari seseorang yang usaha dia dari pedukunan. Dimakan sama beliau. Kita dapat enaknya, dia dapat dosanya. Menunjukkan jawas, boleh. Tapi sikap warok ditinggalkan. Ya. Sikap warok. Wabainahuma umur mustabihat ila akhir. Antum baca syarah hadis tadi. Hadis Nu'man bin Bashir ya. Nomor berapa di Al-Bain Nawawi? Hah? Nomor berapa? 67. Nah. Dibahas panjang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam syarah hadis. Barakallahu fikum. Nah. Di sisi yang lain, terkait dengan orangnya. Jadi kan terkait dengan apanya? Barangnya kan, hadiahnya. Jangan terkait dengan orangnya. Kalau orang tersebut memberi hadiah kepada antum, seandainya antum terima hadiah itu, dia akan senang, gembira sekali yang dengan itu kamu punya akses, punya kesempatan untuk menasehati dia. Exit persaing dari pekerjaan haramnya dan dia nurut, kamu terima. Ada sebuah masalah besar di situ. Ambil hadiahnya, nasihati dia nurut sain. Agar. Paham ya? Tapi kalau engkau menerima hadiahnya justru dijadikan sebagai sebuah legalitas, dalil argumentasi bagi dia untuk melegalkan pekerjaan dia, tolak, jangan diambil. Pandai, itu terkait dengan orangnya. Diterima, langsung. Sana kemari. Siapa bilang kerja di sini hukumnya haram? Anak ngasih ustadz fulan diterima kok. Kalau haram, tidak mungkin beliau terima. Nah, jangan begitu. Paham ya? Nama kamu dicatut untuk menguatkan pekerjaan dia tadi. Jangan kamu terima. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram. dan lama saya dapatkan dari Syekh Abdul Adani rahimahullah ketika masih di Damaskus. Barakallahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Dipahami? Ya betul? Kodim. Dipahami insyaAllah ya? Nah. Belum jam 7. Terakhir, seseorang menjual buah yang hampir masak di pohon dengan harga 200 ribu untuk satu pohon. Penjual mensyaratkan ketika nanti telah masak, ia ingin mengambil buah yang belum matang. Pembeli setuju. Ternyata ketika musim panen tiba, buah yang belum matang sangat sedikit sehingga penjual merasa rugi. Apa hukum jual beli seperti ini? Jawabannya haram. Dari banyak sisi. Sisi yang pertama adalah barakallahu fikum, ini termasuk gharar. Kok gharar satu? Pohonnya kan jelas, buahnya kan jelas, kan udah hampir masak semua. Iya, pembahasannya bukan pembahasan menjual buah yang belum masak atau yang belum ada wujudnya, namanya qabla budu yusolahiha. Bukan pembahasan yang itu yang kita bahas. Tetapi dari transaksinya, yang saya pahami dari lafaz Anda ini menunjukkan pohon ini sudah dijual. Yang masak satu pohon 200 ribu. Nanti pada saatnya panen. Kata-kata tadi ya. Ya. Ternyata ketika musim panen tiba, buah yang belum matang sangat sedikit. Ngeletak keharamannya. Persyaratan bolehnya membeli buah di pohon. Yang pertama, sudah ada wujud buahnya. Yang kedua, harus matang. Sudah ada budu salah. Ciri-cirinya, hatta ihmarat tahmar au tasfar. Menguning atau memerah. Tanda ada yang matang. Ketentuan yang paling penting adalah al-juz fil hal. Al-juz itu al-qata' langsung dipanen saat itu juga. Tiga ketentuan. Apabila buah yang di pohon belum matang, maka dipersyaratkan boleh beli buah yang di pohon yang belum matang kalau memang buah itu dimanfaatkan fungsinya untuk yang memang belum matang. Kayak mangga. Ada yang dijual yang matang untuk dimakan langsung. Ada yang dijual memang belum matang. Pencit gitu ya. Tahu pencit ya? Mangga muda. Untuk rujak, untuk bumil, ibu hamil atau suaminya yang juga ikut ngidam gitu makan itu. Atau untuk manisan. Ya, ada kan manisan mangga? Tahu manisan enggak? Apa sih orang sini bilang kalau manisan mangga itu? Manisan. Ya Allah, dulu zaman-zaman manisan. Yang dibungkus, yang dikasih manis-manis itu namanya manisan mangga itu namanya apa? Yang tahu? Wah, itu ini zamannya zaman fast food ini nanti nggak jelas. Namanya manisan mangga. Itu mangga muda, nggak mungkin mangga matang. Diolah menjadi kemasan manisan mangga. Boleh. Ketentuannya al-jazu al-qat'u fil hal. Harus langsung dipotong, dipanen, satu juga. Dipahami insyaAllah ya. Terkait dengan masalah kisarannya, bisa bertanya kepada ahlinya. Satu pohon ini kisarannya ketemunya sekian kilo, sekian, dari sekian, silakan. Ada tim ahli. Yang penting langsung dipanen saat itu juga. Entum. Nah, sekarang ini dari pertanyaan Anda itu dibiarkan nanti saat panen baru diambil. Kemudian yang belum matang untuk menjual. bukan pembahasan itunya, tapi pembahasan masalah memanennya nanti. Paham dong? Maka ada unsur gharar. Hadza la yajuz, dikarenakan ada unsur gharar. Dipahami? Baik, sekarang kita rubah pertanyaannya. Menjual pohon yang masak, yang sudah mulai masak di pohon, satu pohonnya daun 1000 dengan persyaratan yang buah yang belum matang milik penjual. Dipahami? Ketentuannya langsung diambil sekarang. Jawabannya boleh. Itu persyaratan diperbolehkan. Ketika pembelinya ridha. Itu diambil semua, dipilih-pilih. Yang matang, yang matang, yang matang. Yang sudah setengah matang, ini yang masih mentah, mentah, mentah, mentah, mentah, mentah. Yang mentah disendirikan untuk penjual, ini untuk pembeli. Boleh. Yang penting langsung diambil saat itu juga. Dipahami? Dipahami insyaAllah ya? Dipahami, barakallahu fikum. Di antara bukti tidak beresnya, yang terakhir itu. Ternyata ketika musim panen tiba, buah yang belum matang sangat sedikit. Sehingga penjual merasa merugi. Nah itu, sisi gharnya di sini. Poin yang kedua yang menunjukkan dia gharar, di sini. Antara untung dan rugi. Adalah ya juz. Barakallahu fikum. Kalau kepingin selamat, dipanen dulu buahnya, sudah setelah panen kamu pilah-pilah, ini yang mentah, setengah matang, ini yang matang, dijual langsung buahnya, sekilo sekian yang matang, setengah matang sekilo sekian, yang matang sekilo sekian, enak, transparan dan tidak rugi. Paham ya? Kok diem? Dipahami? Ketika saya tanya sama antum, apa hukumnya? Kalau orang sekarang bilang tebas pohon, tebas buah di pohon. Kalau orang bilang ditebas no, tahu tebaskan. Misalkan itu memiliki pohon mangga, nah, misalkan itu pohon mangga ada beberapa biji, itu 2, 3, 4, 5, 10, 20 pohon di apa namanya di pekarangannya itu. Mangganya mangga aromanis, mangga kadung. Yang paling zen. Begitu sudah musimnya dan nampak matang, antum tebaskan. Itu bahasanya. Tahu tebaskan? Borongkan. Cari pembeli yang mau memborong semua yang ada ini. Sistem tebas, sistem borong. Hukumnya apa? Kok menang? Hukumnya apa? Ya sama kayak tadi ketentuannya. Ya, yang pertama ada wujud buahnya. Yang kedua sudah mulai matang, budu sholah. Dan yang ketiga ditaksir oleh orang yang ahli. Satu pohon ini berapa ketemunya? Ini cuma 20 pohon ketemunya sekian ton. Harga sekian, sepakat. Gitu. Dan yang paling penting adalah langsung panen saat itu juga. Al-jaz silhal. Mudah. Oke, sekian langsung panen. Diambil semua, diambil sama penjual, bawa pulang sama dia. Barakallahu fikum. Ayam tuh? Paham ya? Yang tidak boleh ketika dibiarkan. Masih ada pentil-pentil gitu. Kadang masih bunga, belum ada buahnya. Bunga-bunga masih berbunga, bunga-bunga panggil penjual. Tebas, Pak. 20 pohon, 10 juta. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak boleh. Apa alasannya? Menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. Bukan lagi budu sholah. Tapi lam tukhlak. Yang belum diciptakan. Ada haram. Gharar. Atau masih ada pencitnya. Masih ada kecil-kecil. Kecil-kecil. Buahnya kecil-kecil. Tebaskan. Hukumnya apa ini? Ditebaskan. Ditaksi harga sekian. Nanti diambil saat panen. Adalah ya jus. Adalah gharar. Atau sudah mulai besar-besar. Tapi masih hijau-hijau. Belum ada matang. Ketika ngambilnya nanti saat panen, laya jus. Itu horor. Tapi ketika diambil langsung, dan fungsi kemanfaatannya adalah memang buah yang setengah matang, boleh. Taksir, langsung diambil di tempat, barakallahu'alaikum diperbolehkan. Apalagi sudah pada matang, diperbolehkan, dan langsung ambil saat itu juga ketika setelah transaksi, barakallahu'alaikum. Yang tidak boleh dibiarkan sampai masa panen, kita tahu suruh koror, bisa jadi semakin banyak buahnya, semakin besar, semakin masya Allah, pas masa panen lagi mahal-mahalnya buah, yang untung pembeli. Ada kalanya sudah still, bayar segala macam, nunggu panen, tahu-tahu, wah banyak hujan angin. Ya, anginnya bosor, masya Allah, jatuh semuanya, bosok kabeh. Rugi yang rugi siapa? Pembeli. Itu namanya gharar maisir. Orang yang masuk padanya, dua kemungkinan, mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya maisir, perjudian, dan gharar, barakallah. Naam. Allahu a'lam bissawab kafila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.